kau berikan. Seulas senyuman yang kau berikan membuat berdebarnya hatiku. Rambutmu kau biarkan terurai halus lembut bagai salju. Seandainya ku dapat menyuntingmu, seandainya ku dapat menyuntingmu, betapa bahagia ku rasakan, ku rasakan. Apabila kau selalu di sampingku, bila kau selalu di sampingku, siang malam bersama. Semerbak harumnya bagai sejuta bunga nirwana. Pandangan matamu yang mempesona, wajahmu selalu terbayang. Duduk dulu.